Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ikhwah wal akhwat, jamaah salat maghrib yang semoga selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam kali ini kembali kita belajar bersama kitab Al-Adabil Mufrad tentang silaturrahmi, menyambung tali silaturrahmi. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya seorang Arab Badui menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan menghadang. Faqala, lalu dia bertanya. Biasa namanya Arab Badui itu adabnya kurang. Akhbirni ma yuqarribuni minal jannah. Sampaikan kepadaku amalan yang bisa mendekatkanku ke dalam surga, ke dalam jannah. Wa yubaiduni minan nar. Dan menjauhkanku dari api neraka. Kalau sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang ada di perkotaan itu manggil Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tapi kalau Arab Badui langsung saja ditembak. Akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Sampaikan kepadaku amalan-amalan yang mendekatkanku dengan al-jannah dan menjauhkanku dari an-nar. Ini tujuan hidup kita. Ini tujuan hidup kita. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Beribadahlah engkau kepada Allah dan janganlah menyekutukannya sedikitpun. Ibadah semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus shalah. Dan yang kedua, engkau menegakkan ibadah salat. Engkau menegakkan ibadah salat. Wa tu'tiyaz zakah. Dan engkau membayar zakat. Zakatul fitri, zakatul amwal, zakat fitri, zakat harta, zakat barang dagangan, demikian pula zakat-zakat yang lain. Wa tasilur rahim, dan yang keempat, engkau menyambung tali silaturrahmi. Di dalam hadis ini, faedah seorang muslim meminta dan bertanya amalan-amalan yang mendekatkan dirinya ke dalam al-jannah dan menjauhkannya dari an-nar. Ya. Ini pertanyaan global dan sangat dibutuhkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya sedikitpun. Artinya engkau mengerjakan semua yang engkau bisa dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan diridhoi. Baik ucapanmu, perbuatanmu, lahir batin yang ada pada dirimu. Itulah ibadah. Dengan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tidak akan sah kecuali dengan at-tauhid. Tidak menyekutukannya. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat lahir batin. Arkanus shalah, wajibatus shalah, ya. Kewajiban-kewajiban apa? Salat, ya, rukun-rukun salat, kekhusyuan salat ditegakkan. Dan laki-laki di masjid. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar apa? Zakat. Wa tasilur rahim, wa tasilu ar-rahim. Menyambung tali silaturahmi ini termasuk dari amalan yang akan mendekatkan seseorang ke dalam al-jannah dan menjauhkannya dari an-nar. Bentuknya apa? Bitawadud. Dengan menebar cinta. Dengan apa? Keluarga. Dengan menebar cinta dengan apa? Keluarga. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Cinta itu di dalam hati. Jadi hati kita dengan kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita dekat. Ya. Sayang. Watanasuh. Demikian pula bentuknya dengan saling memberikan masukan-masukan yang positif. Masukan-masukan yang membangun. Saling ingat-mengingatkan antar keluarga. Ya. Bisa dengan pertemuan keluarga, bisa dengan jaringan pribadi lewat WA atau ketemu empat mata. Intinya cinta tidak akan membiarkan. Tidak ada kata cinta yang dibenarkan tanpa ada perhatian. Kalau benar-benar kita mencintai, kita akan memperhatikan. Memberikan masukan dan ikut membangun. Apa yang kiranya kurang, kita beri masukan-masukan. Maka jangan sampai kita memposisikan diri kita untuk saudara kita malas memberi nasihat kepada kita. Jangan nampak di depan saudara-saudara kita, baik kerabat ataupun ikhwah secara umum, bahwa kita ini orangnya keras kepala. Sulit diberi masukan. Diajak bicara tidak pernah ada benernya. Diberitahu malah memberitahu. Diberi masukan malah menandingi masukan tersebut. Intinya jangan membuat diri kita buntu, ya. Jangan membuat diri kita buntu. Akhirnya saudara kita punya prinsip kepada kita JW, ya, corna bae, ya. Please corna bae wong kaya kowe iki, ya. Itu akibat kita terkenal keras kepala. Sudah biasa diberi masukan tidak pernah tembus. Akhirnya saudara kita pun malas. Akhirnya saudara kita pun apa? Malas. Fatawalla anhum. Maka Nabi Lut atau Nabi Saleh berpaling dari kaumnya. Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Dan beliau mengatakan, Nabi Lut, wahai kaumku, ya, wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepada kalian ayat-ayat Rabbku semuanya. Sudah diberi nasihat. Walakin la tuhibbunan nasihin. Namun kalian kaum yang tidak senang dengan pemberi nasihat. Akhirnya fatawalla anhum. Nabi Lut berpaling. Akhirnya azab. Mereka diangkat ke atas lalu dibanting. Lalu dibanting. Wal'iyadzubillah. Sekali lagi, bentuk sayang itu dengan perhatian. Memberikan masukan antar keluarga. Antar keluarga kita, kerabat kita. Ya. Sekarang dengan canggihnya zaman, ada grup WA keluarga. Ada grup WA keluarga. Jadi jangan sampai keluarga rasa musuh, ya. Keluarga ya benar-benar keluarga, saling mencintai, ya, saling memberi masukan, ya. Wal adl. Demikian pula bentuk menyambung tali silaturahmi adalah dengan kita bersikap adil. Bersikap adil dengan keluarga, fil qauli wal fi'l. Dalam ucapan kita dan dalam perbuatan kita. Imbang dalam menyikapi mereka. Dalam menyikapi mereka insaf. Ya. Menegakkan hak-hak ataupun memberikan hak-hak untuk mereka. Ada hak yang wajib, ada hak yang sunnah. Kalau itu anak kita, kita punya hak yang wajib untuk mereka tunaikan. Afwan, ada hak mereka yang wajib kita tunaikan. Hak anak, hak istri kita yang wajib. Itu kerabat-kerabat kita, orang tua kita, ya, bapak ibu, wal mustahabbah, dan yang sifatnya itu disukai sunnah, dengan kakak kita, dengan adik kita, ya. Mereka punya hak untuk dibantu, ya, tidak baik seorang yang memiliki kecukupan kakak dan adiknya dia tidak perhatikan. Dia bantu semampunya walaupun sifatnya mustahabbah. Namun itu besar. Namun itu apa? Besar. Ada sedekah wa silaturahmi. Ada sedekah dan silaturahmi tergabung. Ketika kita memperhatikan kakak dan adik kita atau kerabat-kerabat kita. Walaupun sifatnya tidak wajib. Walaupun sifatnya tidak? Tidak wajib. Naam. Dan juga dengan bertanya keadaan kerabat-kerabatnya. Ini termasuk silaturahmi. Bertanya kabar. Bertanya apa? Kabar. Jangan acuh tak acuh. Jangan ketemu hanya sebatas Idul Fitri. Ya. Kita bertanya Pak D kita, Pak Lek kita, Pak D, Bu D, ya, keponakan-keponakan. Ya, adik kakak kita yang mungkin jauh, kita bertanya gimana anak-anaknya dan seterusnya. Tafaqqud ahwalihim. Tafaqqud ahwalihim. Dan ini kita lihat dari para masyayikh, para ulama, ya ketika dengan murid-murid mereka saja, para ulama ul kibar, ya, ulama ul kibar sering bertanya gimana kaifal ahl, kaifal abna, bagaimana anak-anak antum, bagaimana keluarga. Ya, seperti itu. Karena itu merupakan bentuk cinta seseorang. Bentuk cinta seseorang. Ini. Wataghafulu an zallatihim. Di antara bentuk silaturahmi adalah kita tidak detail pada ketergelinciran-ketergelinciran mereka. Ya, kita seakan ya mengabaikannya, seakan. Artinya tidak terlalu detail sekali, ibarat elang melihat daging. Detail sekali, kalau kesalahan kerabat, kesalahan keluarga, ya ada sikap taghaful, ada upaya melalaikan, ya sudahlah. Ya sudahlah, naam. Memaafkan, mudah memaafkan keluarga. Mudah memaafkan keluarga. Ini termasuk dari silaturahmi. Bukan artinya kita mendidik mereka untuk semena-mena. Tidak. Tapi seringkali perkara kecil yang dibesar-besarkan membuat pecah keluarga itu. Ya, membuat pecah keluarga itu. Karena hal-hal yang sebenarnya bisa kita toleransi. Kalau yang tidak bisa ditoleransi beda. Tapi kalau yang bisa ditoleransi, tentunya kita taghaful an zallatihim. Yang namanya manusia biasa, ya, manusia biasa kadang ngomong kurang pas, ya. Ya, kadang ngomong terlihat kurang sopan, ya. Anak muda kok seperti itu sama Pak D-nya, sama Pak Lek-nya, ya. Taghaful an zallatihim. Ini. Kalau saling mengorek, saling menuntut, saling detail menghisab, saling detail mengcross-check kesalahan, menggali apa yang pernah salah dari keluarga, ini bisa rusak hubungan keluarga itu. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah juga menerangkan, takunu silaturrahimi bil mal. Silaturahmi itu menyambung tali kekerabatan, itu juga bisa dengan perantara harta. Bisa juga dengan perantara harta. Wabil auni alal hajah. Menolong kerabat kita ketika mereka membutuhkan. Ketika mereka apa? Membutuhkan. Ketahuilah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah kalian ditolong dan diberi rezeki karena sebab orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Ya, bisa jadi kerabat kita yang lemah itulah yang menjadi sebab lancarnya rezeki kita karena kita perhatian dengan mereka. Ya, jangan pernah menganggap dengan sebelah mata. Dengan sebelah mata, meremehkan. Apalagi kalau karena urusan dunia. Dia lebih pendek atau lebih sedikit hartanya, lebih sedikit pengaruhnya, lebih sedikit perannya. Jangan sekali-kali seperti itu. Nabi SAW bahkan berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamni. Ya Allah, aku minta kepadamu mudah mengamalkan amalan baik, meninggalkan yang munkar, dan mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang-orang miskin. Nabi berdoa untuk bisa mencintai orang-orang miskin dan minta ampunan serta rahmat. Orang miskin itu kalau kita sedekah ke mereka, itu kita akan lebih sangat ikhlas. Terlatih ikhlas. Karena kan tidak ada pikiran akan diberi lebih. Berbeda kalau mungkin kita memberi orang kaya, kita bawa budin, oh balik kayaknya gak wedus kayak ya. Kan kita gak bawa budin, baik gak budin karo gula ya. Nanti balik, balik disangoni wedus. Ya, diberi menda gitu kan. Ada pikiran gitu. Ada pikiran nanti dikembalikan yang lebih nih. Dan itu dilarang. Wala tamnu tastakthir. Janganlah kamu memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ya. Oleh karenanya bercabang, kita itu jangan memberi sesuatu, apalagi zaman sekarang, dikontenkan, kemudian dimasukkan YouTube, akhirnya menjual kemiskinan orang lain. Menjual kemiskinan orang lain. Jadi kan dia menjual kemiskinan orang lain, kita santuni, orang senang, akhirnya view-nya banyak. Ya, bukan begitu cara orang beramal. Bukan begitu cara orang apa? Beramal. Kita jangan bilang, kan belum tentu orang tidak ikhlas. Justru itu, belum tentu orang bisa kuat ikhlas. Dibalik saja. Kita sembunyi-sembunyi saja bersedekah. Kadang-kadang kalau lagi emosi, ya kita akhirnya cerita. Itu orang gak tahu diri, padahal selama ini saya yang nyantuni. Padahal orang gak ada yang tahu. Tapi kebawa emosi, akhirnya dia ingin menampakkan jasa dia. Itu tidak ditampilkan loh ya. Lalu gimana kalau dari pertama sudah ditampilkan, mencari dari orang lain kan gitu. Ini, sekali lagi, kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan, memiliki harta, memiliki peran, kerabat kita lemah, ya, dibantu. Ya, dibantu semampu kita, walaupun sifatnya mustahabbah. Wa bi talaqatil wajhi wad-du'a. Dan juga menyambung tali silaturahmi dengan wajah yang berseri di depan kerabat. sedulur, enggak masam, mukanya cemberut. Ini orang megruh ya. Jawa kan megruh ya. Ini bahasanya kok enggak enak wajahnya gitu. Tidak seperti itu. Wabi doa dan mendoakan. Doakan pakdenya, budenya, mbahnya itu didoakan ya. Ya. Allahumma ighfir lahum ya. Ya Allah ampuni mereka, wahdihim, beri hidayah kepada mereka, wa yassir umurahum dunyahum wa ukhrahum, mudahkan urusan mereka dunia dan akhirat. Walaupun kita tidak bisa menolong mereka dengan harta, kita bisa menolong mereka dengan doa. Bisa menolong mereka dengan apa? Doa. Jangan pelit segala-galanya, ya. Jangan pelit segala-galanya. Kalau bisa, dermawan segala-galanya. Karena kalau orang pelit gampang hasad. Orang pelit itu gampang hasad. Kenapa? Karena dia tidak mau disaingi orang lain. Karena dia tidak mau disaingi orang lain. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ketika tawaf doanya, ya Allah jangan aku jadi orang pelit. Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah jangan buat aku. Ya Allah lindungi aku dari sifat syuh. Apa syuh? Rakus kepada dunia. Tapi ketika udah dapat pelite ora etung, ya pelit sekali. Itu membuat apa orang hasad, orang zalim. Jadi bidu'a dengan doa itu bentuk menyambung tali silaturahmi dan kasih sayang. Kan kita bisa ya punya konflik dengan saudara kita yang itu sulit untuk disatukan kembali. Kita kesana sungkan, sana kesini juga sungkan. Akhirnya secara tidak langsung agak renggang. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita berdoa kepada Allah. Tapi bukan doa memperparah. Kalau doa memperparah itu tidak diterima. Karena doa itu min ghairi ismin wala qati'ati rahimin. Tanpa ada dosa di dalamnya. Dan juga apa? Memutus tali silaturahmi. Khawatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula doa ini sangat baik ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat agar tidak hasad, tidak akan benci. Kita berdoa, ya Allah, tambahkan keutamaanmu kepada saudaraku ini. Ya, kepada kerabatnya ini. Mungkin dia diberi kesuksesan. Ya, kita berdoa juga, ya Allah, ya, zidhu min fadlika, tambahkan kepadanya dari kebaikanmu ya Allah untuk saudaraku ini. Wa'tini khairan minha, dan berikanlah kepadaku yang lebih baik darinya. Tidak harus seperti yang saudara kita itu. Saudara kita alhamdulillah bisa beli mobil, lancar, bisa bangun rumah. Allahumma zidhu min fadlik. Ya. Dan berilah aku yang lebih baik. Itu belum kemudian pasti kita juga diberi mobil, diberi motor, ya enggak. Diberi rumah, ya enggak. Yang jelas kita minta kepada Allah yang lebih baik fid dunya wal akhirah, agar hilang hasad. Kalau hasad itu berat di dalam hati kita, kita sebut nama saudara kita ini. Ya Allah, saudaraku ini yang namanya ini, berikanlah tambahan rezekinya. Berilah keutamaannya. Agar setan itu tidak masuk ke dalam diri kita. Agar setan gak punya celah pada diri kita. Kita tutup celah itu. Dengan apa? Dengan mendoakan saudara kita bidhohri al-ghaib. Bidhohri al-ghaib. Naam. Kita tutup celah-celah syaitan. Ya subulu syaitan fi nafsika. Jalan-jalan syaitan di dalam dirimu. Di dalam apa? Dirimu. Karena ad-du'a ini sangat penting dalam menyambung tali silaturahmi. Kalau kita tidak bisa memberikan harta, tidak bisa memberikan pengaruh, bahkan tidak bisa memberikan nasihat, karena sudah terlanjur terjadi miskomunikasi, yang itu bundet, yang itu ya sulit diurai, mereka sudah gak percaya sama kita, sulit kita berbicara, dalam keadaan kita tahu, ya, nah, maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bisa jadi sebuah hubungan itu, karena adanya namamin, adanya orang yang suka mengadu domba, atau adanya orang yang benci, akhirnya kita ingin menjelaskan tidak didengar, ya kita sudah tidak saling percaya, sulit. Nah, kita jangan lanjutkan itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'nal jami', maka secara globalnya yang namanya silaturahmi itu memberikan apa yang mungkin kepada kerabat kita yang itu kebaikan. Dan menolak semua yang mungkin kita bisa tolak dari kejelekan. Bihasabit taqah. Sesuai kemampuan kita. Wa hadza innama yastamirru idza kana ahlur rahimi ahla istiqamatin, ya. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, tuhsin ila aqaribika dzabi rahimi bima tayassara ala hasabi halika wa halihim. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, berbuat baiklah engkau kepada kerabatmu yang itu adalah rahim-rahimmu. Dengan apa yang mudah sesuai keadaanmu dan keadaan mereka. Min infaqin au salamin au ziyaratin au ghairi dzalik. Baik itu menginfakkan sebagian harta kita kepada mereka semampu kita, au salam atau mengucapkan salam, ya, atau berkunjung ke rumah mereka, ya, au ghairi dzalik atau yang lainnya, Naam. Tapi kalau kerabat itu fajir, kerabat itu ahli maksiat atau orang kafir, ya, maka dengan memutus, ya, mereka karena Allah Subhanahu wa taala, itu cara menyambungnya. Cara apa? Menyambungnya, tapi tetap mendoakan. Ya. Kita putus hubungan dengan mereka dengan syarat, ya, kita berusaha memaksimalkan nasihat kita kepada mereka. Ya. Kalau sudah kita maksimal, kemudian mereka tetap jahat, diberi nasihat juga gak mau, padahal kerabat kita, kita kasih tahu, mohon maaf, saya tidak akan bisa akrab dengan kamu, walaupun kamu sedulur saya, tapi saya gak suka kamu ini mengamalkan ini. Jadi, tidak serta-merta kemudian saudara kita bingung. Itu katanya orang soleh, ya. Katanya orang yang biasa ngaji, kok gak mau ngajak bicara saya? Namanya orang fajir. Bisa jadi malah dimutarbalikkan faktanya. Ya, kita ingin menghindari dia, tapi dia justru membalikkan fakta dan keadaan. Kita yang dijelek-jelekkan. Jadi kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, diberitahu. Ya, mohon maaf nih, karena selama ini saya memberi masukan ke jenengan, tapi jenengan bersikukuh, saya mau mengambil sikap. Kalau jenengan tidak bisa mengambil sikap, saya yang mengambil sikap, mohon maaf. Ya, saya tidak akan bisa akrab. Ya, kenapa? Karena jenengan begini, memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Dia tahu sikap kita begini karena alasan yang jelas. Nah, tapi kata beliau, wala yasqut madzalika silatuhum biddu'a ilahum bidhahril ghaib. Namun demikian, setelah kita menjauh darinya, kita tidak terlalu akrab, kita tetap mendoakannya. Kita tetap apa? Mendoakannya. Kita jangan pernah senang ada satupun Bani Adam masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu kerabat kita. Ya. Nah, doakan ayyaudu ila tariqil muthla, ya. Doakan mereka agar kembali kepada jalan yang lurus. Nah, ini hadis pertama. Hadis pertama terkait jawaban Nabi untuk Arab Badui, amalan yang mendekatkan diri ke dalam jannah dan menjauhkan dari an-nar. Potongan yang terakhir yang menjadi inti, watasilur rahim, dan menyambung tali silaturahmi. Qala Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Falamma faragha minhu qamatir rahim. Allahu Azza wa Jal, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jal setelah selesai menciptakan seluruh makhluk, ya, setelah menciptakan seluruh makhluk, qamatir rahim, rahim pun berdiri. Rahim itu kan abstrak ya, bukan konkret. Abstrak kan? Sebuah hubungan kan gitu. Rahim itu kan sebuah hubungan, sebuah kekerabatan. Tapi Allah Maha Mampu untuk membuat hal-hal yang abstrak itu bisa bicara. Bahkan kita nanti di akhirat, kulit kita itu bisa ngomong. Kulit kita ini bisa bicara, melaporkan. Bumi juga bisa bicara. Waqa na'am yauma izin tuhadithu akhbaroha. Faqalamah. Qalat hadha maqamul a'idhi bika minal khati'ah. Ya. Maka rahim itu berkata, ya, mah. Ada apa ini? Qalat hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat, ya, al-a'idh bika minal qati'ah, yang meminta perlindungan denganmu dari qati'ah, pemutusan. Dari apa? Pemutusan. Faqala mah. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan seluruh makhluk, rahim itu berdiri. Kemudian Allah bertanya, "Ada apa?" Ya. Inilah waktunya, kata rahim. Ya, rahim akan berkata, "Mengadu kepada Allah, banyaknya manusia yang memutus tali kekerabatan." Ya, rahim itu mengadu kepada Allah, "Ini tempat di mana aku berlindung dari kejahatan manusia suka memotong diriku." Artinya memotong tali silaturahmi. Banyak kalau sedulur akhirnya hancur. Kenapa? Yang ini masalah lah, namanya masalah orang hidup. Ketika tidak tawadud, tanasuh, dan saling mendoakan, ya sering sekali keluarga itu hancur. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rahim, ala tardain, ridhokah engkau, an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki, ridhokah engkau untuk aku menyambung siapapun yang menyambungmu, dan aku akan memutus siapapun yang memutusmu. Wah, ngeri sekali ini. Qalat bala, kata rahim, ya setuju. Bala rabbi, bala ya rabbi, setuju wahai rabbku. Qala fadhalika laki. Ya, fadhalika laki. Ya itulah yang sudah kami tetapkan untukmu. Tsumma qala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Iqra'u in syi'tum," bacalah ayat apabila engkau berkehendak. "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Surat Muhammad ayat 22. Maka bisa jadi kalian itu wahai munafikin, apabila berpaling dari nasihat-nasihatnya Allah, dari agamanya, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi, dan kalian akan memutus tali silaturahmi kalian. Jadi memutus tali silaturahmi bukan sifatnya orang mukmin, sifatnya orang kafir, sifatnya orang munafik. Perhatikan baik-baik di sini tawaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, menawarkan kepada rahim untuk menyambung siapapun yang menyambung rahim, menyambung kekerabatan. Jadi apa? Urusan orang yang baik dengan keluarganya ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menyambung, menyambung pertolongannya, menyambung kasih sayangnya kepada orang yang sayang kepada kerabat-kerabatnya. Semedulur, ya. Dia orangnya baik, sama kerabatnya baik, enak di tengah keluarga. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungan dengan orang yang suka memutus hubungan dengan kerabatnya, dengan keluarganya, ya. Rusak hubungannya. Maka jelas di sini fadlu silaturahmi, keutamaan menyambung tali silaturahmi. Ya. Silaturahmi itu, akrab dengan kerabat itu, memudahkan urusan-urusan kita. Bukan artinya ketika kita punya masalah, datang ke keluarga, pasti selesai mereka memberikan solusi. Karena bisa jadi, seseorang itu punya kerabat yang miskin, semua gitu. Wong ora duwe kabeh, wong cilikan. Bisa jadi, kerabatnya itu gak ada yang punya pengaruh, bukan pejabat juga, bukan orang besar. Tapi disambung oleh Allah itu, bisa jadi Allah memberikan solusi dari jalur yang lain. Ya, jadi jangan pernah kita berpikir, kalau kita menyambung tali silaturahmi, pasti kita akan mendapatkan solusi dari kerabat-kerabat kita ini. Betapa banyak kita itu urusannya mudah karena teman, karena kenalan, bahkan kenal sehari dua hari, ternyata orang baik sekali. Bisa jadi. Tapi sebabnya adalah ketika kita disambung hubungannya oleh Allah, karena kita dekat dengan keluarga kita, berusaha baik dengan kerabat-kerabat kita. Bisa dipahami ya? Nah, ya, ini. Jadi jangan salah. Bagaimana mungkin ya solusi akan didapat dong? Kita semua juga sama-sama orang susah. Bukan itu. Ya, kita itu mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kita menjalankan syariatnya berupa silaturahmi, berupa silaturahmi. Bala ya Rabbi, bala ya Rabbi. Nah. Maka Rahim itu menjawab, kami atau aku pun setuju ya Allah untuk demikian. Untuk apa? Demikian. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Nah, ini sahabat perkotaan ini ya. Sahabat yang sudah bisa memanggil. Wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, sungguh aku punya kerabat. Aku menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutus hubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka dalam keadaan mereka berbuat jelek kepadaku. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Mereka berbuat bodoh kepadaku dalam keadaan aku selalu berbuat hilm kepada mereka. Bijak, dewasa, ta'akul. Al-hilm al-aql. Al-hilm al-aql, dewasa. Aku itu selalu berhubungan dengan mereka dengan hubungan orang dewasa, mudeng, perhatian, ya, baik kepada mereka. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar aduan sahabat ini, beliau mengatakan, la in kana, kalau kejadiannya, kama taqul, sebagaimana engkau ceritakan ini, persis, ka'annama tusiffuhumul malla, seakan engkau telah menyuapkan ke mulut-mulut mereka ya al-malla, debu panas. Debu apa? Debu panas. Seakan-akan engkau telah menyuapi mereka debu panas. Artinya apa? Kita berbuat baik sama kerabat ini, tapi kerabat ini tuh gak tahu diri. Ya. Maka apa yang kau berikan kepada mereka, itu bisa membuat musibah. Membuat apa? Musibah. Ka'ana matusifuhumul malla. Ya. Orang berbuat baik sama kita, kita jahat kepadanya, kan kita gak enak hati. Orang dijahati kok tambah baik lagi, dijahati baik lagi. Ya. Dongkol ya hatinya ya kan. Dia itu diprovokasi, enggak terprovokasi. Tetap baik saja. Tetap baik saja. Berbuat baik, dijahati. Enggak tahu balas budi, tapi tetap baik ya. Nah, selama tidak merusak agama. Selama tidak merusak apa? Agama. Nah, karena alamun syadid, akan ada rasa sakit pada orang yang jahat namun diberi kebaikan. wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan kata Nabi akan selalu bersamamu dari Allah pertolongan-pertolongan atas kejahatan mereka selama engkau tetap seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolongmu. Jangan khawatir. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan terus menjagamu. Ya. Jadi ketika mereka berbuat zalim dalam keadaan kita baik kepada kerabat-kerabat kita ini, Allah Subhanahu wa taala ya akan menolong hamba yang baik ini. Ini faedah hadis juga di sini apa? Boleh untuk kita itu bertanya kepada guru-guru kita bagaimana ya cara meluruskan kerabat-kerabat kita ya. Barangkali nanti gurunya ikut mendoakan ya. Gurunya ikut mendoakan semoga kerabat-kerabatmu ini bisa sadar ya. Karena doa tidak mesti dijawab dari orang yang langsung mengenai masalah. Langsung mengenai masalah ini. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar? Kita bermuamalah, itu saja disyaratkan bertanya kepada guru kita. Saya terjadi utang piutang atau saya terjadi dengan kerabat begini, gimana ya solusinya? Itu saja disyaratkan. Lalu bagaimana dengan urusan syubhat, urusan fitnah, urusan yang haram? Kita nggak apa-apa bertanya, sikap saya lebih baik bagaimana ya? Ya, jangan memahami artikel sendiri, jangan memahami keadaan sendiri. Ya, orang itu tidak akan kemudian menjadi seorang alim dengan serta-merta sebuah kejadian dan peristiwa. Ya, karena timbangan yang dimiliki harus juga baik. Wa fihi fadlud daf'i billati hiya ahsan. Di dalam hadis jelas sekali keutamaan membalas dengan cara yang paling baik. Ya. Orang berbuat jelek kepada kita, kita cari cara yang paling baik. Bukan premanisme dibalas dengan premanisme. Keburukan dibalas dengan apa? Keburukan. Kenapa? Karena najis tidak bisa dicuci dengan air kencing. Maksudnya kemungkaran tidak bisa dihindari dengan apa? Kemungkaran. Nah, wasabri alal adza, dan keutamaan kita menahan diri tetap bersabar ketika diganggu orang lain. Dan ini lebih berat. Karena kalau diganggu orang lain kan sama-sama menungsa ya, pada-pada mangan beras, oh beras, segala ya, nasi gitu ya. Ya. Samalah kita sama kamu tuh sama. Itu lebih berat untuk sabar. Kenapa? Karena kita punya kemampuan membalas. Tapi kalau musibah dari Allah gitu ya, tiba-tiba ada angin kencang, gendeng kita mabur semuanya gitu kan, kita bisa lebih sabar. Kenapa? Karena kita tahu tidak akan bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Udahlah sabar, pasti Allah akan ganti. Tapi kalau genteng kita dicolong orang, ya genteng kok bisa mabur kabeh, ya masuk ke truk lagi. Ya misalnya itu ya. Itu kan lebih emosi. Di situ sabar ya, pahalanya lebih besar. Wa adami muqabalatil isaati bimitsliha wa fihi talabun nasri wal ma'unati minallah. Hendaknya kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik istri, dalam mendidik anak, dalam bermuamalah dengan orang tua, dengan kerabat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini barakallahu fikum. Karena dengan apa yang kita lakukan ini, kita berarti telah menabung kebaikan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Ini sudah isya apa belum? Sudah ya? Kita sudah 3 hadis. Alhamdulillah. Ya. Sudah 3 hadis terkait silaturahmi. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Sehingga ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.